Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil kareem: Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita akan kembali bersama-sama melanjutkan kajian kitab At-Tafsiru Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Quran Surat Al-Ma'idah, yang kali ini kita awali dari ayat yang ke-95. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عادى فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan dalam keadaan ihram, dan barang siapa yang melakukannya dengan sengaja, maka balasannya adalah menyembelih hewan ternak yang sebanding dengan hewan buruan tadi yang telah diputuskan oleh dua orang yang adil dari kalangan kalian, kemudian dibawa ke Ka'bah sebagai hadyu. Atau balasannya adalah membayar kafarah, yaitu memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa. Semua itu sebagai balasan dari apa yang diperbuat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memaafkan segala hal yang telah lewat, yang belum datang larangannya. Namun barang siapa yang mengulanginya setelah datang larangan, maka Allah akan membalasnya, dan Allah maha mulia, maha kuat, dan maha mampu untuk memberikan pembalasan. Tafsiran dari ayat ini, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi la taqtulu saydal barri wa antum muhramuna bihajjin aw umratin. Allah menghimbau orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, yaitu yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta selalu mengamalkan syariat-syariatnya. Apa himbauannya? Himbauannya adalah jangan sampai kalian membunuh hewan buruan, hewan darat, ya, hewan buruan darat. Wa antum mahrumun, dalam keadaan kalian sedang ihram, ihram haji atau ihram umrah. Au kuntum dakhilul haram, atau dalam keadaan kalian ada di tanah suci. Wa man qatala ayya nau'in min saydil barri muta'ammidan. Kemudian kata Allah di ayat ini, barang siapa yang membunuh apa saja dari hewan buruan yang ada di darat dengan sengaja, fajaza'u dzalika an yadbaha mithla dzalika shayd min bahimatil an'am, maka balasannya adalah menyembelih hewan ternak yang sebanding dengan hewan buruan darat yang telah dibunuh tadi, yaitu al-ibilu, bisa berupa unta, awil baqaru atau sapi, awil ghanamu atau kambing. Ba'da ayyu qaddirahu tsnani adlani, setelah diputuskan oleh dua orang yang adil. Wa an yahdiyahu li fuqara'il haram, kemudian dijadikan sebagai hadiah kepada orang-orang fakir yang ada di sekitar tanah suci. Ini balasannya, ya, ini balasannya. Kalau sampai orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji atau umroh kemudian berburu hewan darat dan membunuhnya, maka dia harus menggantinya, harus menggantinya dengan cara menyembelih seekor binatang ternak yang sebanding dengan hewan buruan yang telah dibunuh tadi. Bisa unta, bisa sapi, bisa juga kambing. Naam. Aw an yashtariya biqimati mithlihi ta'aman yahdihi li fuqara'il haram. Atau an yashtariya biqimati mithlihi ta'aman yahdihi li fuqara'il haram. Ia membeli makanan sebagai gantinya seharga hewan buruan tadi, yang kemudian dihadiahkan makanan itu kepada orang-orang fakir yang ada di tanah suci. Likulli miskin nisfu sha', setiap satu orang miskinnya diberi setengah sha'. Ini pilihan kedua, ya, pilihan kedua. Kalau dalam Al-Quran tadi di katakan au kafaratun ta'amu masakin, memberi makan orang-orang miskin, ya, memberi makan orang-orang miskin. Caranya adalah membeli makanan seharga hewan buruan yang telah dibunuhnya itu tadi, kemudian si makanan itu dibagikan kepada orang-orang miskin, setiap satu orang miskinnya dapat setengah sok, ya. Aw yasum badalan min dzalika yauman an kulli nisfi sha'in min dzalika ta'am, atau pilihan yang ketiga, berpuasa, atau berpuasa sebagai ganti dari memberikan setengah sha' makanan kepada orang-orang miskin. Ini pilihan ketiga. Jadi balasannya ada tiga. Yang pertama, menyembelih hewan ternak yang sebanding dengan hewan buruan yang telah dibunuhnya. Atau yang kedua, membayar apa? Kafarah, memberi makan orang-orang miskin. Setiap satu miskin diberi setengah sha'. Atau yang ketiga, melakukan puasa. Ini. Faradallahu alaihi hadzal jazaa' liyulqa bi ijabil jazaa' almadzkur 'aqibata fi'lihi. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi siapa yang melakukan pelanggaran ini, ya, bagi siapa yang melakukan pelanggaran ini, sebagai bentuk apa? Balasan. Mewajibkan hal-hal yang disebutkan tadi sebagai bentuk balasan atas perbuatannya. Walladzina waqa'u fi syai'in min dzalik qabla at-tahrim fa inna Allah ta'ala qad 'afa 'anhum. Kemudian hal lain yang Allah Subhanahu wa taala singgung di sini adalah bahwa orang-orang yang telah melakukan hal tersebut, ihram, melakukan ibadah haji atau umroh, kemudian berburu, menangkap hewan buruan darat kemudian membunuhnya. Nah, orang-orang yang telah melakukan hal ini qoblat tahrim, sebelum itu diharamkan, fa innallaha ta'ala qad afa anhum, maka Allah telah mengampuni mereka. Ya. Jadi ada dua keadaan sekarang. Keadaan pertama adalah orang-orang yang sedang haji atau sedang umroh kemudian apa? Berburu hewan darat. Dapat ditangkap kemudian dibunuh. Ya. Nah, kalau ini dilakukan sebelum turunnya larangan, maka Allah maafkan. Tapi kalau seandainya ini dilakukan, sekarang yang kedua, keadaan yang kedua, ini dilakukan setelah turunnya apa? Larangan, maka ada hukumannya. Apa hukumannya? Tiga hal yang disebutkan tadi. Ya. Nah, ini salah satu bentuk dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hukum itu ditetapkan setelah adanya keterangan, setelah adanya penjelasan, setelah adanya bayan, sehingga siapapun tidak bisa menyampaikan alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi enggak ada istilah tidak tahu. Kenapa? Karena semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang dibolehkan, hal-hal yang dilarang, diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitabnya. Nah. Wa man 'ada ila al-mukhalafati muta'ammidan bighairi tahrimin ba'da at-tahrim fa innahu mu'arradun liintiqamillahi minhu. Dan barang siapa, kata Allah di ayat ini, barang siapa yang mengulangi penyelisihannya secara sengaja, maksudnya apa? Berburu saat ihram, umroh dan haji, padahal sudah turun apa? Larangan. Barang siapa yang kembali melakukan penyelisihan tersebut dengan sengaja setelah ada keharamannya, maka sesungguhnya dia menentang, ya, menentang balasan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala azizun qawiyyun maniun fi sultanihi. Dan Allah taala adalah zat yang maha kuat, maha mulia dalam kekuasaannya. Wa min izzatihi annahu yantakhimu mimman asahu idza arada la yamna'uhu min dzalika maniun. Di antara bentuk, ya, kekuatan Allah, kemuliaan Allah adalah bahwa Allah maha mampu untuk membalas siapa saja yang melakukan kemaksiatan kepadanya jika Allah mau. Dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Karena itu faedahnya buat kita adalah larangan sekecil apapun itu, jika datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kita wajib menghindarinya. Jangan sampai melanggarnya. Sebab kalau seandainya kita melanggarnya, maka pasti akan ada konsekuensinya. Ya, pasti akan ada konsekuensinya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walau seberat biji dzarrah, maka ia akan mendapatkan konsekuensi yang baik, balasan yang baik. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan walau seberat biji dzarrah, maka ia akan melihat konsekuensinya atau balasan yang setimpal dengannya. Nah, Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang ke-95 ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang larangan berburu bagi siapa saja yang sedang haji atau umroh. Hewan apa yang diburu? Hewan darat. Kalau hewan laut bagaimana? Akan datang penjelasannya di ayat yang setelahnya. Insyaallah kita baca. Ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum hurma. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun." Dihalalkan bagi kalian berburu hewan laut. Dihalalkan bagi kalian berburu hewan laut. Ya. Yang kalian tangkap dalam keadaan hidup, wa ta'amuhu, dan bangkainya. Yang diambil dalam keadaan sudah mati. Mata allakum walisayyarah. Semua itu kata Allah sebagai kenikmatan yang bisa kalian manfaatkan bagi kalian yang mukim, walisayyarah, ataupun bagi siapa yang sedang safar. Wa hurrima 'alaikum saydul barri, namun diharamkan bagi kalian berburu hewan darat. Ya, berburu hewan darat. Madumtum huruma, selama kalian masih dalam posisi ihram. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi ilaihi tuhsyarun, yang kalian akan dikumpulkan di hadapannya. Kita lihat tafsirannya. Qala ahallallahu lakum ayyuhal muslimun fi hali ihramikum saydal bahri. Lihat di sini. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah telah menghalalkan bagi kalian wahai kaum muslimin saat kalian ihram berburu hewan laut. Ya, berburu hewan laut. Jadi yang dilarang itu berburu hewan darat. Kalau hewan laut dibolehkan, dihalalkan sekalipun sedang ihram. Nah, ini khotibillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita bahwa segala hal yang haram itu sudah Allah jelaskan secara rinci. Disebutkan ABCD-nya. Ya. Beda ketika Allah menghalalkan sesuatu, Allah sebutkan secara global. Ini menunjukkan bahwa yang Allah halalkan itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang Allah haramkan. Sebab yang haram itu disebutkan secara rinci A, B, C, D. Ya. Kalau yang halal disebutkan secara global. Jadi sebenarnya yang Allah haramkan itu hanya sedikit saja jumlahnya dibandingkan dengan apa yang Allah halalkan. Karena itu kita sebagai seorang mukmin jangan sampai merasa berat hati tidak menerima hal-hal yang memang sudah Allah haramkan. Ya. Jangan sampai merasa berat. Sebab apa? Masih banyak apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Nah. Wa ma 'alaikum fid-dini min haraj. Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak ada keberatan buat kalian dalam agama ini. Semuanya mudah kok. Semuanya gampang. Semuanya simple. Ya. Yang halal Allah sebutkan jumlahnya jauh lebih banyak. Yang haram dirinci, disebutkan, ya, satu persatunya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk kalian wahai kaum muslimin saat kalian ihram berburu hewan laut. Qala wa huwa ma yusadu minhu hayyan, yaitu yang kalian tangkap dalam keadaan hidup. Yang kalian tangkap dalam keadaan hidup. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu, dan ta'amuhu. Apa arti ta'amuhu di sini? Qala wa huwal mayyit minhu. Bangkainya, bangkai laut. Ya. Ini mengingatkan kita kepada hadis Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya tentang berwudu dengan air laut. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuhurun ma'uhu wal hillu maitatuhu." Airnya suci, bangkainya halal. Jadi sangat sinkron sekali apa yang Nabi sampaikan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an. Mengapa begitu? Sumbernya satu. Sumbernya satu. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ketika mengatakan bahwa air laut itu suci, airnya halal bangkainya, itu bukan dari otaknya, bukan dari kepalanya, bukan dari pendapatnya, bukan dari ijtihadnya, tapi memang wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Sangat banyak kalau kita mau buktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu hanya wahyu semata. Mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak berbicara dari hawa nafsunya. Akan tetapi apa yang beliau sampaikan itu hanya wahyu semata yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah menemukan satu bukti konkret yang menunjukkan hal itu, dan ini masih sederhana. Ya, ini masih sederhana. Jadi kata Allah di ayat ini sekali lagi, halal buat kalian wahai kaum muslimin berburu hewan darat sekalipun kalian dalam keadaan ihram, melakukan ibadah haji atau umroh, yang kalian tangkap dalam keadaan hidup-hidup, dan halal juga buat kalian apanya? Bangkainya. Wa ta'amuhu. Qala min ajli intifa'ikum bihi muqimina aw musafirin. Semua itu dihalalkan oleh Allah dalam rangka atau supaya kalian bisa mengambil manfaat darinya, baik kalian yang sedang mukim atau untuk kalian yang sedang safar. Coba perhatikan di ayat ini, ya, disebutkan mata'an lakum walis sayyarah. Sayyarah itu kalau dalam bahasa Arab artinya apa? Kendaraan, ulah mobil atau kendaraan. Ya, ai mobil mah atau tertentu, ya. Kendaraan, lihat sayyarah. Dalam tafsirnya sayyarah ini safar. Kenapa? Karena identik kendaraan itu identik dengan apa? Safar. Orang ketika safar mesti naik kendaraan. Ya, dan enggak mesti naik mobil. Ada orang yang safar naik motor. Ya, bahkan lebih cepatnya lagi safar naik apa? Pesawat, ya kan? Naik kereta dan seterusnya. Intinya kendaraan itu selalu identik dengan apa? Safar. Subhanallah, di dalam Al-Qur'an bahasanya walis sayyarah. Kalau diartikan secara letterlek bahasa, walis sayyarah itu kan berarti untuk mobil, begitu. Untuk kendaraan. Ini menunjukkan betapa kita butuh kepada tafsir memang untuk memahami isi apa? Al-Qur'an. Kalau kita artikan secara letterlek saja sangat berbahaya, apalagi kalau seandainya kita artikan menurut logika dan ro'yu kita. Wajar kalau kemudian para ulama mengatakan man fassara al-Qur'an bi ro'yihi fahuwa zindiq. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ro'yunya, maka dia zindiq. Ya. Sesat. Nah, jadi semua dihalalkan oleh Allah sekali lagi, ya, terkait dengan hewan buruan, ya, yang ada di laut, hewan laut itu supaya kita bisa mengambil manfaat. Baik kita yang sedang mukim atau kita yang sedang melakukan apa? Safar. Qala wa harrama 'alaikum saydal barri ma dumtum muhrimina bihajjin aw umratin. Kemudian Allah ingatkan lagi di ayat yang ke-96 ini, Allah ingatkan lagi, Allah haramkan untuk kalian berburu hewan darat. selama kalian masih ihram melakukan ibadah haji atau umrah. Diingatkan lagi oleh Allah, ya, meskipun sebelumnya di ayat yang ke-95 sudah ada larangan berburu hewan darat bila sedang haji atau umrah, tapi diingatkan lagi di ayat yang ke-96-nya ini, ya. Kenapa diingatkan lagi? Karena di ayat 96 ini Allah jelaskan kalau berburu hewan laut itu boleh, khawatir ada yang kemudian lupa. Khawatir ada yang kemudian lupa, namanya manusia, ya kan? Kalau tidak diingatkan itu seringnya lupa. Wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Sampaikan peringatan karena peringatan itu sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Makanya syariat itu kadang ketika mengharamkan sesuatu ada pengulangannya. Ya, maksimalnya 3 kali. Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan dalam hadis, beliau kalau menyampaikan sesuatu maka beliau ulangi sebanyak 3 kali. Itu supaya ada ihtimam, supaya ada perhatian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengulang, dan Allah haramkan untuk kalian berburu hewan darat selagi kalian masih haji atau umrah. Kemudian wakhsyallah wa nafadhu jami'a awamirihi wajtanibu jami'a nawahih hatta tadfaru bi'azimi thawabihi wa taslamu min 'alimi iqabihi indama tuhsyaruna lil hisabi wal jazaa. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala ingatkan, takutlah kalian kepada Allah, wattaqullah wakhsyaullah, takutlah kalian kepada Allah dan lakukan, laksanakan seluruh perintah-perintahnya serta jauhi seluruh larangan-larangannya agar kalian mendapatkan pahala yang besar dan agar kalian selamat dari pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala saat kalian dikumpulkan di hadapannya untuk dihisab dan diberi balasan. Nah, ini juga mengingatkan kembali kepada kita bahwa segala sesuatu itu ada konsekuensinya, ya, ada balasannya. Nah, berikutnya ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alallahu al-ka'batal baital harama qiyaman lin-nas wash-shahral harama wal hadya wal qala'id. Dzalika lit'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardhi wa annallaha bikulli syai'in 'alim. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ka'bah, Baitullah, tanah suci, qiyaman linnas, sebagai tempat untuk berkumpul bagi manusia. Demikian juga bulan-bulan haram, hadyu dan juga qalaid. Semua itu agar kalian tahu bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas segala sesuatu. Tafsiran dari ayat ini, imtannallahu ala ibadihi bi an ja'alal ka'bata al baital haram salahan lidinihim wa amnan lihayatihim. Wa dhalika haitsu amanu billahi wa rasulihi wa aqamu fara'idahu. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memberikan anugerah karunia kepada hamba-hambanya, bi an ja'alal ka'batal baital haram, yaitu dengan menjadikan Ka'bah Baitullah al-Haram sebagai solahan lidinihim, sesuatu yang akan membuat mereka baik dalam agamanya. Wa amnan lihayatihim, dan akan membuat mereka merasa aman bagi kehidupannya. Karena mereka senantiasa beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan mengerjakan apa-apa yang telah diwajibkannya. Wa harrama al-udwana wal qitala fil ashhuril haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah telah mengharamkan peperangan, permusuhan di bulan-bulan haram. Apa saja bulan-bulan haram itu? Wahia Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Fala ya'tadi fiha ahadun ala ahadin, maka jangan sampai ada seseorang yang memerangi, memusuhi orang lain. Harrama ta'ala al-i'tida 'ala ma yuda ila al-haram min bahimatil an'am. Allah juga mengharamkan menyakiti hewan ternak yang dihadiahkan ke tanah suci yang disebut dengan hadiyu. Wa harrama kadzalika al-i'tida 'ala al-qala'id. Allah juga haramkan menyakiti al-qala'id, hewan-hewan yang diberi tanda. Wa hiya ma qullida isyaran bi annahu yuqsadu bihin nusuk, yaitu hewan ternak yang diberi kalung sebagai tanda bahwa hewan itu akan dijadikan sebagai wasilah untuk ibadah. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu jami'a ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua itu kata Allah agar kalian tahu bahwa Allah mengetahui segala hal yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa min dzalika ma syara'ahu li himayati khalqihi ba'dhihim min ba'd. Dan termasuk hal itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk menjaga makhluknya, sebagiannya dari sebagian yang lain. Wa annallaha bikulli syai'in 'alim fala takhfa 'alaihi khafiyah. Di akhir ayat Allah tegaskan bahwa Allah Maha tahu atas segala sesuatu, tidak ada satu hal pun yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud yang disampaikan dari ayat ini adalah bahwa segala hal yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai syariatnya itu pada dasarnya adalah kebaikan buat kita. Ya. Pada dasarnya adalah kebaikan buat kita dan dalam rangka menjaga hidup kita dan semakin memperbaiki urusan agama kita. Ya. Itu intinya. Nah. Di antara yang menunjukkan hal itu adalah Allah jadikan tanah suci sebagai tempat berkumpul bagi manusia, kemudian Allah berikan aturan-aturan tentang Syahrul Haram, bulan-bulan haram, di mana salah satu aturannya adalah tidak boleh melakukan peperangan dan saling menyakiti. Kemudian ada aturan juga terkait dengan hadyu, ya, sembelihan yang dihadiahkan ke tanah suci. Ada aturan juga tentang qalaid, hewan-hewan yang memang sudah dikalungi sebagai tanda, ya. Nah, di mana hewan tersebut nantinya akan disembeli sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma 'alal rasuli illal balagh, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun." Tidak ada kewajiban bagi rasul selain menyampaikan. Dan Allah Maha tahu ma tubdun wa ma taktumun, apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ya. Sebelum itu ya, ayat 98. tadi 97, sekarang 98. I'lamu annallaha syadidul iqab. Afwan. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ini ayat yang ke-98 nya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras hukumannya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, tafsirannya i'lamu ayyuhan nas annallaha jalla wa ala syadidul iqab liman asah wa annallaha ghafurur rahim liman taba wa anaba. Ketahuilah, kata Allah di ayat ini, wahai segenap manusia, lihat khitab, perkataan Allah ditujukan kepada segenap manusia kali ini. Kalau sebelumnya di ayat yang kita baca ya, mulai ayat 95, itu khitab ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Ayat 96 juga demikian, ayat 97 juga demikian. Itu khitab pembicaraan Allah ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kini di ayat yang ke-98 khitab pembicaraan Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada segenap manusia. I'lamu ayyuhan nas dalam tafsirannya. Ketahuilah oleh kalian semua wahai manusia. Annallaha ja'ala wa 'ala syadidul iqab liman asah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, maha keras hukumannya kepada siapa yang bermaksiat kepadanya tanpa terkecuali, yang beriman atau orang-orang kafir. Jelas ya, siapapun yang melakukan pelanggaran kepada Allah, maka Allah akan menyiapkan hukuman yang keras. Yang beriman saja kalau melakukan pelanggaran ada hukumannya, apalagi yang nyata-nyata kafir. Jadi hukuman Allah itu berlaku secara umum. Karena itulah khitab ini, pembicaraan Allah Subhanahu wa taala di sini ditujukan kepada seluruh manusia. Ya. I'lamu, ketahuilah. Wahai segenap manusia, ditujukan umum, kum, kalian semua manusia. Bahwasanya hukuman Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras. Nah, bagi siapa yang melakukan pelanggaran kepadanya, bermaksiat kepadanya. Wa annallaha ghafurun rahimun liman taba wa anaba. Namun demikian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi siapa? Bagi yang bertaubat kepadanya dan yang kembali kepadanya. Jadi sekalipun hukuman Allah itu begitu keras bagi siapa yang melakukan pelanggaran kepadanya, tapi siapapun di antara mereka yang kembali kepada Allah, bertobat dari pelanggaran dan kesalahannya, Allah tetap akan maafkan. Allah tetap akan beri ampunan. Ini maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar rahmatnya. Makanya dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, inna rahmati ghalabat ghadabi. Allah mengatakan sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Ya, rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Artinya rahmat Allah itu jauh lebih besar dibandingkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekalipun Allah mengancam di ayat ini bagi siapa yang melakukan pelanggaran ada hukuman yang keras, tapi bila ada yang bertaubat dan kembali kepadanya, Allah akan maafkan. Oleh karena itu, kalimat Ghafur, salah satu nama dari nama Allah, Ghafur disertai dengan Rahim. Ghafurun Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Coba lihat bagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala begitu indah. Kalau kita resapi kata per kata, ya, begitu indah, dan tidak ada bahasa seindah Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala tantang, siapa di antara kalian yang mampu untuk mendatangkan sesuatu yang mirip dengan Al-Qur'an, silakan datangkan. Kalian tidak akan mampu melakukannya. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, kata Allah. Sekalipun sebagian mereka yang mencoba membuat Al-Qur'an itu menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Sekalipun berkelompok, berkumpul, bergabung, tetap aja enggak akan ada yang bisa. Ini semakin memperkuat keyakinan kita bahwa Al-Qur'an itu kalam Allah, bukan buatan manusia. Karena sungguh menakjubkan dia. Menakjubkan. Tatanan bahasanya, sastranya, balaghahnya, sudah tidak ada yang bisa menandinginya. Nah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, itu tadi ayat yang ke-98. Berikutnya kita lanjutkan ayat yang ke-99. Ma 'ala ar-rasul illa al-balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tidak ada kewajiban bagi rasul itu selain menyampaikan, dan Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Tafsirannya, yubayyinullahu ta'ala anna muhimmata rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hidayatud dilalati wat tabligh wa yabdullah wahdahu hidayatat tawfiq wa biyadillahi wahdah hidayatut tawfiq. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat ini, ayat yang ke-99, bahwa kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah menyampaikan hidayah. Menyampaikan hidayah, hidayah dilalah wat tabligh, melalui penjelasan-penjelasan, penyampaian-penyampaian. Ya, ini kepentingan Rasul. Wa ma 'alar rasuli illal balagh. Tidak ada kepentingan Rasul, enggak ada tugas Rasul kecuali hanya menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan hidayatud dilalah wal bayan. Hidayah dari dalil-dalil, dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, ya. Wa tabligh, dan penyampaian. Nah. Wa biyadillahi wahdah hidayatut taufiq, dan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala saja adanya hidayah at-taufiq. Ya, adanya hidayah at-taufiq. Nah. Wa anna ma tantawi 'alaihi nufusun nas mimma yusirruna aw yu'linun min al-hidayati aw ad-dhalal ya'lamuhu Allah. Dan apa yang disimpan dalam jiwa-jiwa manusia, mimma yusirrun, dari perkara-perkara yang mereka sembunyikan atau mereka tampakkan dari hidayah atau dari kesesatan, ya'lamuhu Allah, Allah mengetahuinya, ya, Allah mengetahuinya. Nah, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun sesuatu yang kita simpan dalam diri kita, dalam hati kita, Allah tetap akan mengetahuinya. Nah, karena itu akan dicatat sebagai kebaikan, ya kan? Saat kita punya azam, punya tekad untuk melakukan kebaikan, walaupun tidak jadi melakukannya, tapi baru ada tekad saja, itu sudah dicatat sebagai apa? Satu kebaikan yang sempurna. Ya, luar biasa kan? Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Maha Tahu. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-100. Qul la yastawil khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Qul, katakanlah wahai Rasul, la yastawil khabithu wa thayyib, yang jelek itu tidak akan pernah sama dengan yang baik. Walaupun banyak dari perkara-perkara yang jelek itu mengagumkanmu, membuatmu kagum. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Tafsirannya, qul ayyuhar rasul, Allah di ayat ini menyampaikan secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul ayyuhar rasul, katakan olehmu wahai rasul. La yastawi al khabith wa thayyib, tidak akan pernah sama antara yang jelek dengan yang baik. Min kulli syai, dari segala sisi. Dari segala sisi, dalam segala hal. Yang baik itu tidak sama dengan yang jelek. Ya, sampai kapanpun. Fal kafiru la yusawil mu'min. Yang kafir tidak akan sama dengan yang mu'min. Wal 'asi la yusawil muti'. Yang bermaksiat tidak akan pernah sama dengan yang senantiasa melakukan ketaatan. Wal jahilu la yusawil 'alim. Yang bodoh enggak akan bisa menyamai yang 'alim. Wal mubtadi la yusawil muttabi'. Yang melakukan kebidaahan tidak sama dengan yang senantiasa mengikuti contoh Rasul. Wal malul haram la yusawil halal. Harta yang haram enggak akan pernah sama dengan yang halal. Ini dijelaskan di ayat ini, ya. Dijelaskan di ayat ini, semua perkara yang baik enggak akan pernah sama dengan semua perkara yang buruk. Kalau dirinci banyak sekali. Dan kita sudah tahu ada hal-hal yang haram, ada hal-hal yang halal. Yang haram enggak akan pernah sama dengan yang halal. Ya, menyangkut hal apa saja secara umum. Nah. Kemudian walau ajabaka ayyuhal insan kasratul khabith wa adadu ahlihi, walaupun bisa membuatmu kagum wahai segenap manusia banyaknya jumlah kejelekan dan penggemarnya. Sekalipun jumlah kejelekan itu banyak, penggemarnya luar biasa banyak, tetap tidak sama dengan yang namanya kebaikan, sekalipun hanya satu orang yang menggemarinya. Ini dia. Disinilah nampak semakin tidak seimbang dan tidak sebanding antara kebaikan dengan kejelekan. Ya. Nah. Jelek, kebaikan cuma satu misalnya, pelakunya juga satu orang. Kejelekan banyak dan pelakunya atau penggemarnya banyak, tetap tidak sama dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala, dalam timbangan syariat. Ya. Nah. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak salah dalam menilai sesuatu. Karena sesuatu itu tidak selalu ditilai dari banyak dan sedikitnya. Ya. Gak mesti yang banyak itu baik dan yang sedikit itu jelek. Begitupun sebaliknya. Ya. Lalu apa yang membuat baik dan jelek? Syariat, timbangan syariat. Kalau yang dihalalkan berarti baik, yang diharamkan berarti jelek. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghimbau di ayat ini dengan memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setelah dibedakan antara yang baik dengan yang jelek, jangan sampai tertipu dan kagum. Kagum kepada apa? Kepada kejelekan yang jumlahnya banyak dan kepada penggemarnya. Jangan sampai tertipu. Jadi harus yakin kalau kita sudah ada di atas kebaikan, yakinlah dengan kebaikan itu. Jangan sampai karena aduh sedikit sekali yang melakukannya ini. Ya, teman-teman kok sedikit. Di majelis ilmu jumlahnya sedikit. Ya. Di tempat maksiat, jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak. Kemudian yang sedikit merasa down. Jangan. Ya. Kita harus merasa mulia saat kita ada di atas kebaikan. Jangan pesimis. Jangan pesimis. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghibur orang-orang yang beriman dalam Al-Qur'an, dan banyak sekali tasliyatan minallah, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Ya. Allah selalu memuji jumlah yang sedikit dalam Al-Qur'an. Seperti contoh sederhananya, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hambaku yang senantiasa bersyukur. Jadi jangan merasa pesimis dengan jumlah yang sedikit, karena barometernya bukan soal banyak dan sedikitnya. Kalau kebaikan itu ditilai dengan jumlahnya dan jumlah pelakunya, ya, maka ini sesungguhnya cara pandang jahiliyah. Cara pandang jahiliyah disebutkan dalam kitab Masail Jahiliyah itu bahwa orang-orang jahiliyah dulu menilai kebenaran itu dengan banyaknya yang menjadi pengikutnya. Kalau sesuatu itu banyak yang menjadi pengikutnya, maka mereka akan mengatakan, oh ini kebenaran, ini yang baik, tanpa melihat hakikatnya. Islam tidak seperti itu. Yang dilihat dan diperhatikan oleh Islam itu adalah hakikatnya, ya, sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya atau tidak. Sekalipun jumlahnya banyak, kalau tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka nggak bisa dikatakan baik atau benar, ya. Nah, makanya di ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan. Walau a'jabaka kathratul khabith, walaupun banyaknya kejelekan ini dan banyaknya penggemarnya, bisa jadi mengagumkanmu, ya. Tapi jangan sampai tertipu. Nah, jangan sampai tertipu. Qala fattaqullah, maka di akhir ayat Allah ingatkan, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takut kepada Allah. Ya. Jangan salah menempatkan diri, jangan salah memilih. Jangan salah menempatkan diri, jangan salah memilih. Jangan sampai menempatkan diri ada di barisan para penggemar kejelekan. Dan jangan sampai salah memilih, malah memilih apa? Kejelekan. Pilihlah kebaikan dan tempatkan diri bersama dengan orang-orang yang selalu gemar kepada apa? Kebaikan. Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takut kalian kepada Allah. Ya. Ya ashabal uqul ar-rajihah, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat, akal yang kuat. Bijtinabil khaba'ith, agar selalu meninggalkan kejelekan-kejelekan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini memerintahkan untuk bertakwa kepada orang-orang yang memiliki akal sehat, ulul albab, orang-orang yang berakal. Kalau memang akalnya masih sehat, itu mesti yang akan dipilih itu adalah kebaikan. Ya, kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kalau akalnya udah enggak sehat. Kalau akalnya udah enggak sehat, pasti yang dipilih itu apa? Kejelekan. Berarti yang memilih kejelekan itu adalah orang-orang yang akalnya kurang sehat. Geus puguh goreng kalah ka dipilih, kan gitu. Geus puguh haram malah dilakukan. Berarti kan ada sesuatu pada akalnya. Kurang sehat, gering, begitu. Maka Allah di sini mengimbau orang-orang yang memiliki akal sehat, fattaqullah ya ulil albab. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat, agar menjauhi segala hal yang jelek, wa fi'li thayyibat, dan mengerjakan hal-hal yang baik, lituflihu binailil maqsudil a'zham, agar supaya kalian mendapatkan keberuntungan dengan maksud Allah yang besar, dengan maksud yang besar. Apa maksud yang besar itu? Wa huwa ridallahu ta'ala, yaitu ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi agar kalian beruntung dengan mendapatkan al-maqsud al-a'zham, maksud yang besar atau tujuan yang besar. Apa tujuan yang besar? Tujuan yang besar adalah keridhaan Allah, wal fauz bil jannah, dan kesuksesan mendapatkan apa? Surga. Ikhwati billahi rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam bissawab.